ku bertemu mengikat kata berpadu, berjanji akan setia satu bersama menyecap asmara. Masa pun telah tiba, asmara merayu bernada, ingin hatiku berkucuk mesra di antara aku dan dia. Tapi hati aku bersedih, gelisah tiada terpari. Teringat peristiwa lalu, masaku bercumbu merayu, halus bibirnya menikam kalbu. Gadis manja jadi kenanganku. Tapi hati aku bersedih, gelisah tiada terperi. Teringat peristiwa lalu, masaku bercumbu merayu, halus menikam kamu. Gadis manja jadi kenanganku.